pagi sebentar lagi kau diam dan menanti. Tak bisa ku jelaskan yang mendesakku di dalam perasaan, terselip harapan dan langit mulai menerang. I wanna be with you for the rest of my life. Kau bawa cahaya dalam hidupku, tak cuma hari ini, ku ingin selamanya menanti pagi tiba berdua. Ku beranikan diri memecah sunyinya pagi, mengungkap yang tak terucap, yang lama diam di hati. Perasaan terselip harapan dan langit mulai menerang. I wanna be with you for the rest of my life. Kau bawa cahaya dalam hidupku, tak cuma hari ini, ku ingin selamanya menanti pagi tiba berdua. For the rest of my life. Kau bawa cahaya dalam hidupku, tak cuma hari ini, ku ingin selamanya berdua.